إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جماعة رحمني الله وإياكم أجمعين Alhamdulillah, pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin sampaikan tentang pentingnya salah satu jenis amal ibadah yang agung, yang mulia, yaitu adalah doa. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, doa di dalam agama Islam mempunyai kedudukan dan keberadaan yang sangat agung dan mulia. Kenapa? Iya, dikarenakan doa adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Karena dia merupakan ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah lain tentunya memiliki kedudukan yang sangat agung dan sangat mulia. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, seseorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa hamba itu sangat-sangat bergantung, sangat-sangat berharap, sangat-sangat butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan juga menunjukkan keterkaitan hatinya, keterkaitan dirinya kepada Allah taala. Karena seorang hamba adalah hamba yang lemah, yang sangat dhaif, membutuhkan pertolongan kepada Zat yang Maha segala-galanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba manakala dia butuh kepada Allah taala, dia dengan berdoa kepadanya, maka termasuk menunjukkan kepada kita yakni butuhnya, sangat berharapnya hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah kedudukan doa, dan di sana masih banyak hal-hal lain yang menunjukkan agungnya, mulianya doa tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan dalam praktek ibadah yang banyak dilakukan kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, ada di antara kita kaum muslimin yang beranggapan bahwa kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, menunjukkan kelemahan, menunjukkan yakni aib atau kekurangan yang ada pada diri orang tersebut, sehingga dia tidak merasa butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akibatnya lain, jadi dia tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, kecuali hanya yang mungkin dianggap penting-penting saja, karena enggan berdoa kepada Allah, karena merasa dia mampu, merasa bisa segala-galanya tanpa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ma'asyiral muslimin, pemikiran semacam ini adalah pemikiran yang salah, yang sangat keliru. Kalau sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hamba membutuhkannya, karena dia adalah lemah tetapi terkadang merasa menganggap dirinya adalah sangat-sangat kuat. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kedudukan doa dan tentang pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60, Allah taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan Rabbmu telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada-Ku, pasti Aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah dan berdoa kepada-Ku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sungguh Aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Perhatikan ma'asyiral muslimin dalam ayat yang mulia ini. Allah taala menyuruh kita berdoa dan Allah menjamin bahwa doa yang kita minta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah juga mengancam bahwa orang-orang yang enggan, orang-orang tidak mau berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diancam dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan dalam ayat yang lain Allah taala juga berfirman, "Nah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, Aku adalah dekat, Aku mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepada. Lihat, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua dalil dan masih banyak yang lain yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah, sebagaimana ibadah salat, ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain, maka menunjukkan agungnya, pentingnya kita melakukan ibadah. Sama-sama Rasulullah juga mengatakan, ad-du'a'u wal ibadah. Doa, doa itu adalah ibadah. Di samping itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan berikan manfaat. Memberikan manfaat bagi orang yang memintanya. Dari kita, baik kita membutuhkannya atau kita belum membutuhkannya, selama kita berdoa kepada Allah, doa akan beri manfaat bagi kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih pula, Nabi SAW menyatakan, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Berdoa itu adalah akan memberikan manfaat pada saat yakni dibutuhkan ataupun ketika belum dibutuhkannya. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Karena itu hendaknya kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nah, ini menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin, berdoa berikan banyak manfaat bagi kita. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berdoa tidak akan pernah kecewa. Orang yang berdoa tidak akan pernah merugi. Maka sebaliknya orang-orang yang enggan berdoa, orang yang merasa tidak butuh berdoa, bahkan tidak cukup dengan kemampuan dan daya upayanya sendiri, maka dia akan merugi. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita masih butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya berdoa itu, bahwa sungguhnya orang yang berdoa kepada Allah pasti dan pasti akan diberikan dan dia akan dikabulkan doa-doanya. Meskipun terkadang apa yang Allah berikan itu tidak seketika semuanya diberikan di dunia. Terkadang ditundanya, di akhirat nanti diberikan sebagai pahala yang besar baginya. Atau diberikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebagai yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW juga menyatakan, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'ala." Tidaklah seorang hamba berdoa dengan satu doa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya apa yang dia minta, yaitu akan diberikan cash sekaligus di dunia ini. Nah, terkadang demikian bentuknya. Aw kafa anhu minas-su'i mislah. Atau jika tidak di cash atau tidak diberikan di dunia ini doa seperti apa yang dia minta, maka Allah taala akan mencegah darinya, akan menghilangkan darinya satu musibah, satu perkara yang jelek yang akan menimpa dirinya sebagaimana setara dengan doa yang dia minta. Atau disebutkan dalam bentuk yang lain, na'am, ma lam yad'u bi ismin aw qati'atur rahim, selama doa itu isinya tidak mengandung perbuatan dosa ataupun pemutusan hubungan silaturahim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu Allah taala juga akan berikan doanya itu nanti di akhirat ditunda di akhirat dan diberikan dalam bentuk pahala baginya di akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan bahwa doa tidak akan sia-sia. Apa yang kita minta, terkadang Allah berikan persis seperti apa yang kita minta di dunia ini. Dan terkadang ditundanya hingga akan diberikan nanti di akhirat, sehingga kita tidak perlu putus asa. Kalau belum, apa yang kita minta di dunia ini belum terwujud, maka Allah Ta'ala akan memberikannya nanti di akhirat. Dan yakinlah hal itu, karena Allah Ta'ala menjamin pasti akan memberikannya. Dan Allah tidak akan dusta, Allah pasti akan memenuhi apa yang kita minta, sebagai yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, Allah akan menundanya dengan berikannya di akhirat dalam bentuk pahala yang besar bagi orang yang berdoa tersebut, dan sesuai dengan apa yang dia minta. Atau terkadang doa itu diwujudkan dalam bentuk yang lain, yaitu Allah akan cegah kita, Allah akan hindarkan kita dari bencana, dari musibah, ataupun dari kejelekan yang akan menimpa kita. Nah, misalnya saja kita sering melihat dalam kenyataan, misalnya kita waktu rombongan naik bis, naik kendaraan, semua kecelakaan, satu orang selamat. Boleh jadi karena doa. Doa yang dia minta, nah, dalam sholatnya, di dalam doa setelah sholatnya, di dalam sholat lainnya, dia berdoa kepada Allah, maka Allah cegah darinya. Allah hilangkan darinya. Allah na'am, ya, yakni halangi darinya musibah yang akan menimpa dirinya sebanding dengan doa yang dia minta itu. Karena itulah ma'asyiral muslimin, janganlah kita bermalas-malas berdoa. Janganlah kita merasa enggan berdoa. Bahkan ma'asyiral muslimin, seandainya kita tidak mau berdoa kepada Allah, tidak butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepada kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih pula dari riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Innahu man lam yas'alhu yaghdab 'alaihi." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab 'alaihi, Allah akan murka kepadanya. Nah, Allah akan benci kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah, tidak butuh doa kepada Allah, enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa adalah termasuk ibadah yang besar, ibadah yang agung. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekecil apapun hajat kita, sekecil apapun kebutuhan dan keinginan dan cita-cita kita, jangan lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti dan pasti akan menjamin apa yang kita minta dikabulkannya, baik sekarang di dunia ini atau nanti di akhirat nanti, atau diberikan dalam bentuk yang lain seperti disebutkan dalam hadis tadi. Naam, Allah Ta'ala menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku pasti akan mengabulkannya. Sebaliknya, jika orang enggan berdoa, enggan beribadah kepada Allah, Allah mengancam dengan neraka jahannam. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yakni enggan, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak kami akan masukkan dia ke neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senang memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepadanya, memohon kepadanya dalam perkara yang kita minta, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang na'am, perkara yang berat maupun yang ringan. Mari kita berdoa kepada Allah dengan doa, insyaAllah Ta'ala kita akan tidak kecewa. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi, bahwa sungguhnya doa adalah perkara ibadah yang agung, perkara yang agung. Karena itulah ma'asyiral muslimin, tentunya pada saat kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kita, tentu kita sangat-sangat berharap supaya doa yang kita minta ini benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa apa saja yang kita minta berupa kebaikan, baik untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat, tentu dan tentu kita semua pasti menginginkan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jalan yang mesti kita lakukan agar doa-doa yang kita minta kepada Allah itu benar-benar dikabulkan Allah Ta'ala? Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih telah banyak disebutkan apa saja sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa doa kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan sebutkan sebagiannya secara ringkas. di antaranya ma'asyiral muslimin, di antara sebab dikabulkannya doa kita, hendaknya kita melakukan adab-adabnya. Adab-adab dan tata cara beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita memiliki niat yang benar. Niat yang benar tatkala kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa niatnya? Niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah lain berupa sholat, puasa, berzakat, berhaji, dan juga berjihad, dan juga ibadah-ibadah lain. Maka niatkan bahwa kita berdoa kepada Allah ini dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan siapa yang meniatkan ibadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, naam, dan benar caranya, maka tentu insya Allah Allah akan berikan pahala kepada kita. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah apapun, sekecil apapun yang kita lakukan. Allah Ta'ala menyatakan, man amila saliha fali nafsih, wa man asa'af alaiha. Dan siapa yang berbuat amalan saleh, pasti amalan saleh itu akan kembali pahalanya kepada dia. Sedangkan siapa yang berbuat kejelekan, maka kejelekan pun akan juga kembali kepada dia. Allah Ta'ala juga menyatakan, naam, wa man ya'amal mithqala darratin khairan yarah, wa man ya'amal mithqala darratin syarran yarah. Nah, barang siapa yang melakukan amalan saleh meskipun seberat dzarrah, sesuatu yang sangat kecil dan sangat kecil sekali, maka dia akan melihat balasannya. Nah, balasan atas amal kebaikannya tersebut, dan tidak akan disia-siakan Allah Ta'ala sekecil apapun. Dan barang siapa yang beramal kejelekan meskipun sekecil apapun, dia pun juga pasti akan melihat balasannya akan diberikan kepadanya. Itu ma'asyiral muslimin. Nah, dia termasuk ibadah, maka lakukan untuk mengharapkan pahala kepada Allah dengan apa? Dengan doa yang kita lakukan tersebut. InsyaAllah ini merupakan sebab dikabulkannya doa-doa kita. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara sebab dikabulkannya doa kita adalah hendaknya kita berupaya pada saat berdoa, hendaknya kita bersuci lebih dahulu. Dan ini hukumnya sunnah, bukan wajib, tetapi afdal, lebih utama jika kita berdoa, memohon, berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita bersuci, berwudu lebih dahulu. Nah, itu tentu lebih akan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kan berdoa apa saja dalam keadaan tidak suci sekalipun tetap dibolehkan dalam perkara ini. Sifatnya hanya afdal saja. Yang ketiga, hendaknya kita minta kepada Allah dengan benar-benar, dengan kita mengangkat kedua tangan kita. Nah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain dengan sanad yang sahih, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarujjahuma sabra. Kata Rasulullah sallallahu, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala hayyun karim, zat yang maha hidup lagi maha mulia. Yastahyi min abdihi, dia malu kepada hamba-hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilahi, tatkala hamba itu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, ayyarujjaha safra, lalu mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong melompong, artinya tanpa dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan kepada kita tatkala hamba, seorang hamba berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Nah, maka ini menunjukkan butuhnya dia kepada Allah. Dan Allah malu seandainya dia tidak dikabulkan doa orang tersebut. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa mengangkat kedua tangan pada saat berdoa termasuk sebab untuk dikabulkannya doa-doa kita apabila kita bersungguh-sungguh padanya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, idza tas'ida. Nah, kata Rasulullah SAW, idza tas'altumullaha fas'aluhu na'am bibutuni akfikum wala tas'aluhu biduhuriha. Apabila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu yang sangat penting, maka mintalah dengan kedua telapak tangan kalian. Maksudnya dengan begini, ya, menengadahkan telapak tangan ke arah langit. Jangan kalian menghadapkan punggung-punggung kalian ke langit seperti ini. Maka berdoa dengan seperti mengangkat kedua tangan seperti ini, ma'asyiral muslimin, itu adalah perkara yang termasuk yang membantu dikabulkannya doa kita. Namun dalam perkara doa ini dengan mengangkat kedua tangan ada adab-adab yang juga perlu diperhatikan. Di antaranya ini ada tempat-tempat tertentu, tidak semua doa seperti itu. Sebab tatkala doa di waktu khutbah Jumat bagi khatib, maka khatib Jumat tidak dengan mengangkat kedua tangan, tapi dengan menunjukkan jari ke langit, sementara para jamaah dengan mengangkat tangan. ya, khatib dengan menunjukkan jari ke lain. Sebagaimana sunnah Rasulullah seperti itu. Apabila doa dalam salat istisqa minta hujan, maka doa dengan na'am mengangkat tinggi-tinggi kedua tangan ke langit, ya, sampai na'am mengangkat tinggi-tinggi hingga kelihatan ketiaknya ini seperti itu. Karena apa? Saking tingginya dengan mengangkat dua tangan. Ini doa dengan mengangkat kedua tangan. Adapun doa biasa yang kita minta kepada Allah, maka dengan mengangkat tangan seperti biasanya. Demikian, sehingga ma'asyiral muslimin, ini termasuk bentuk-bentuk yang bisa membantu kita untuk dikabulkannya doa. Dan yang lebih penting lagi dari itu semua, ma'asyiral muslimin, berdoa apapun yang kita minta, jangan lupa, kita harus yakin, kita harus bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh kepada Allah di dalam berdoa. Tidak boleh kemudian mulut kita komat kamit berdoa minta kepada Allah, tapi pikiran kita, hati kita melayang kemana-mana. Tidak. Hendaknya kita yakin dalam berdoa konsentrasi penuh, mengharapkan apa yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW juga menyatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Ya, dengan merendah. Nah, berdoalah kalian kepada Rabbmu dalam keadaan yakni tadarru, kamu khusyuk, wa khufyah, dan merasa takut kepada Allah, "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Atau dalam yang lainnya dikatakan Nabi SAW, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa dari hati yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau berdoa itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya dilakukan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, konsentrasi kepada Allah, hati benar-benar konsentrasi dalam memohon dan berdoa apa yang kita minta kepada Allah, yang dengan itu merupakan sebab untuk dikabulkan doa. Dan di sana masih banyak sebab-sebab lain, namun apa yang disebutkan inilah sebagiannya, insyaallah sudah cukup. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari untuk yang terakhir ini kita juga memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah, di antara dengan berdoa, dan berdoa yang menunjukkan butuhnya kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله. أقيم الصلاة.